Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di antara kenikmatan yang sangat besar sekali yang kita rasakan di hari-hari ini adalah nikmat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, karena telah datang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bulan ini dan segenap ibadah yang disyariatkan di dalamnya. Demikian pula buah yang agung, hasil yang besar yang akan kita dapatkan dari bulan ini, di antaranya adalah meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah tabaraka wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita di antara keutamaan bulan Ramadan, seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wabayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan terhadap petunjuk tersebut, dan juga sebagai Al-Furqan, pembeda antara Al-Haq dan Al-Batil. Maka di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita di antara keutamaan bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran padanya. Sedang Al-Quran itu sendiri adalah pedoman hidup kita, adalah petunjuk di dalam kehidupan kita, agar bisa kita mengenal dengannya kebaikan dan keburukan untuk meraih kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Makanya bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran, sehingga disebutkan bahwa ulama ussalaf benar-benar berkonsentrasi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan malaikat Jibril alaihi salam pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam untuk melakukan mudarasatul Quran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dijelaskan para ulama makna mudarasatul Quran itu tidak hanya sekedar membaca saja, tetapi disertai dengan tadabbur, disertai dengan usaha memahami makna-makna dan kandungan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, insyaallah ta'ala, majelis ilmu, usaha kita mempelajari ilmu agama termasuk di dalam kategori mudarasatul Quran, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril alaihi salam di bulan Ramadan. Demikian pula para ulama, di bulan Ramadan ilmu yang lebih banyak mereka pelajari adalah ilmu tentang Al-Quranul Karim, membacanya dan berusaha memahami makna-makna dan kandungan yang ada di dalamnya. Jadi, di antara keutamaan bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Demikian pula, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, An-Nasa'i dan yang lainnya, serta disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Faradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa di bulan ini. Tuftahu fihi abwabus sama. Di bulan ini dibuka pintu-pintu langit. Wa tughallaqu fihi abwabul jahim. Dan di bulan ini juga ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Dan para pembesarnya setan diikat di bulan ini. Dan ini sebagai penjelas makna setan-setan yang diikat adalah setan-setan besarnya. Lillahi fihi lailatun khairu min alfi syahrin. Dan Allah di bulan ini memiliki satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, maka sungguh dia adalah orang yang diharamkan dari kebaikan. Demikian pula dalam hadis At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin." Apabila masuk hari pertama dari bulan Ramadan, setan-setan pun dibelenggu dan para pembesar jin. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, maka tidak ada satupun pintunya yang dibuka. Wa futihat abwabul jannah, dan dibuka pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha babun, dan tidak ada satupun pintunya yang ditutup. Wa yunadi munadin, dan berserulah seorang penyeru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, sambutlah, dan wahai orang yang menginginkan kejelekan, hentikanlah. Walillahi utaqa'u minan nar wadhalika kulla lailatin. Dan Allah membebaskan beberapa hamba-hambanya dari api neraka, dan itu terjadi setiap malamnya. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah beberapa hadis dan ayat yang menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan, keberkahan, dan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Maka dengan itu, insyaallah ta'ala, para hamba akan meraih segala kebaikan. Ampunan Allah, rahmatnya, dan pembebasan dari api neraka. Ini kandungan hadis-hadis yang tadi kita sebutkan. Tetapi hadis yang menyebutkan 10 hari pertama Ramadan adalah rahmat, yang kedua adalah ampunan, yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka, ini hadisnya dhaif. Walaupun banyak disebutkan oleh para penceramah di bulan ini. Meskipun maknanya benar, namun tidak dikhususkan hari-hari tertentu saja. Bahkan di dalam akhir hadis tadi yang kita sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailatin." Dan Allah membebaskan beberapa hambanya dari api neraka, dan itu terjadi setiap malam. Jadi benar-benar bulan Ramadan Allah curahkan rahmatnya lebih besar. Demikian pula ampunannya. Dan Allah bebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Oleh karena itu, sungguh-sungguh sangat merugi orang yang tidak berhasil meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala di bulan ini. Dengan segenap kebaikan yang telah Allah berikan, yang telah Allah siapkan, tetapi kemudian kita tidak bisa meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari ketika beliau naik mimbar, maka tatkala beliau naik di tingkatan yang pertama, beliau mengucapkan amin. Kemudian beliau naik lagi di tingkatan kedua, beliau pun berkata lagi amin. Kemudian beliau naik sampai pada tingkatan yang ketiga, beliau pun mengucapkan amin. Faqalu ya Rasulullah, sami'na katakul amin 3 marrat. Maka sahabat pun heran, seraya bertanya, ya Rasulullah, kami mendengarkan engkau mengucapkan amin 3 kali. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan, lamma raqitu darajatal ula ja'ani Jibril faqala syakiya 'abdun adraka ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu faqultu amin. Tatkala aku menaiki tangga yang pertama, Malaikat Jibril alaihi salam datang kepadaku seraya mengatakan, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian ia keluar dari bulan Ramadan tersebut, dan dia belum mendapatkan ampunan. Maka aku pun mengatakan, amin. Semoga Allah mengabulkan. Dalam riwayat yang lain, Jibril alaihissalam memerintahkan kepada Nabi, kul amin. Katakanlah amin. Thumma qal, kemudian beliau bersabda, atau kata Jibril, syakia abdun adraka walidayh, au ahadahuma falam yudkhilahu aljannata. Celaka seseorang ia mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya, tetapi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga, yakni dia tidak berbakti sehingga dia tidak mendapatkan sebab untuk masuk surga. Fakultu amin, maka aku pun berkata amin. Thumma qal, kemudian Jibril berkata, syakia abdun dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Celaka seseorang, namamu disebut di sampingnya dan dia tidak bersalawat atasmu. Fakultu amin, maka aku pun mengucapkan amin. Jadi ada tiga doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan sebanyak 3 kali. Dan para sahabat tidak mendengarkan ucapan malaikat Jibril alaihi salam tersebut. Iya. Dari 3 doa ini, yang pertama adalah syakia abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Celaka seseorang, ia mendapati bulan Ramadan, Allah berikan anugerah umur kepadanya, masih sempat hidup di bulan Ramadan, dan belum tentu bulan Ramadan tahun berikutnya dia akan menemui. Tetapi sampai Ramadan berakhir, dia belum juga mendapatkan ampunan. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ini adalah doa malaikat. Bahkan malaikat yang paling mulia, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, yang selalu menjalankan perintah Allah, dan diaminkan oleh makhluk yang paling mulia, Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka doa ini akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi, kecelakaan yang besar atas orang yang Allah berikan anugerah kenikmatan untuk menghirup udara, menikmati kehidupan ini di bulan Ramadan, namun dia menyia-nyiakan segenap ibadah yang terkandung padanya. Sehingga sampai berakhir bulan Ramadan, dia pun belum mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Malah bulan Ramadan, dia mengisinya dengan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat. Padahal dari hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, dijelaskan tentang kemuliaan Ramadan. Demikian pula dijelaskan tentang pertolongan Allah kepada kita agar semakin taat kepadanya dan menjauhi maksiat. Apa itu? Di antaranya adalah wasuffidatis syayatin, dan setan-setan sudah dibelenggu. Iya. Walaupun sebab orang berbuat maksiat itu bukan hanya setan. Apalagi yang dibelenggu di sini hanyalah setan-setan besar. Masih ada setan kecil, masih ada setan berwujud manusia, masih ada tabiat jiwa yang jelek, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Tetapi setidaknya berkurang faktor yang mendorong kita untuk berbuat dosa. Dan ini benar-benar kita saksikan nyata terjadi, walhamdulillah, di masyarakat kita. Kemaksiatan itu berkurang jauh drastis. Iya. Bahkan sehari sebelum bulan Ramadan, kita masih lihat banyak orang yang merokok di jalan. Iya. Setelah masuk tanggal 1 Ramadan, yang mau merokok pun malu. Masjid-masjid masih sepi sehari sebelum bulan Ramadan. Setelah masuk, masjid-masjid pun ramai. Iya. Ini benar-benar disaksikan sebagai bukti apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setan-setan itu dibelenggu. Jadi, Allah memberikan pertolongan kepada kita dengan mengurangi faktor-faktor pendorong perbuatan maksiat. Oleh sebab itu, di sini ada satu faedah penting yang perlu kita pahami, bahwasannya pahala amal kebaikan kita dilipat gandakan di bulan Ramadan karena kemuliaan Ramadan. Demikian pula yang juga harus kita pahami, perbuatan-perbuatan dosa, kemaksiatan itu juga dilipat gandakan. Iya. Jadi, siapa yang masih melakukan dosa di bulan Ramadan, dosanya juga lebih besar. Dosanya juga lebih besar. Iya. Hanya saja, ulama kita menjelaskan, kebaikan itu dilipat gandakan dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi kaifiyah. Dari sisi kaifiyah, yaitu kualitasnya. Yang kedua, dari sisi kamiyah, dari sisi jumlahnya. Iya. Adapun perbuatan dosa hanya dilipat gandakan dari sisi kaifiyahnya. Iya. Sedangkan dari sisi jumlahnya, kamiyahnya, itu tidak dilipat gandakan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat ke-160. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalihah. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا. Barang siapa melakukan satu kebaikan, maka ia mendapatkan balasan 10 kali lipat. Dan barang siapa melakukan satu kejelekan, maka dia tidak dibalas kecuali dengan yang semisal. Jadi, balasan kebaikan dibangun di atas dasar rahmat dan keutamaan dari Allah, sedangkan balasan kejelekan dibangun di atas dasar keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi itu maksudnya, dilipat gandakan. Bukan dari sisi jumlahnya, tetapi dari sisi kaifiyahnya, sifatnya. Iya. Kaifiyah, sifatnya. Bahwa dosa itu lebih tercela, lebih besar apabila dilakukan di bulan Ramadan. Apabila dilakukan di bulan Ramadan. Iya. Dan saya sebutkan di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan perbuatan dosa itu dilipat gandakan. Ya, walaupun dilipat gandakan dari segi kaifiyahnya saja, bukan kamiyah. Ya. Kemarin saya bahas 12 faktor yang menyebabkan kebaikan itu dilipat gandakan. Ada 12. Di sini saya akan menyebutkan 6 faktor atau penyebab yang mengakibatkan perbuatan dosa itu dilipat gandakan. Yang pertama adalah qillatud dawa'i, sedikitnya faktor yang menyebabkan dosa tersebut. Dan ini berlaku di bulan Ramadan. Sedikit yang mendorong kita berbuat dosa. Iya. Apakah karena sedikit syaitannya? Ataukah karena kita sedang berpuasa? Iya. Ataukah karena kemuliaan bulan Ramadan? Maka dosa akan menjadi lebih besar apabila faktor pendorongnya sedikit. Seperti yang disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga orang yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka di hari kiamat, tidak pula menyucikan mereka, dan tidak melihat kepada mereka, serta bagi mereka azab yang pedih. Subhanallah, bertumpuk-tumpuk azab yang akan ditimpakan kepada mereka. Siapa mereka itu? Syekhun zanin, wa malikun kadzab, wa ailun mustakbir. Yang pertama adalah orang tua yang berzina. Orang tua maksudnya umurnya sudah tua. Yang kedua, seorang penguasa yang pendusta, pembohong. Dan yang ketiga, orang miskin yang sombong. Iya. Jadi, ini tiga golongan manusia yang azabnya dilipat gandakan. Sudah tua berzina, berkuasa tapi masih berbohong, miskin tapi sombong. Iya. Apa rahasianya? Nah, dijelaskan para ulama, karena faktor-faktor mendorong mereka untuk melakukan itu sedikit. Iya. Kurang. Orang tua misalkan, sudah tua masih melakukan zina, padahal syahwatnya sudah berkurang, mungkin juga dia punya istri, dan juga dia sudah memiliki kematangan berpikir. Iya, dibandingkan dengan anak muda. Anak muda berdosa kalau dia berzina, dan termasuk dosa besar. Tetapi kalau dia sudah tua, dosanya lebih besar lagi. Demikian pula contoh lain, orang yang belum menikah, kalau dia berzina, dosa besar. Tapi kalau dia sudah pernah menikah, dosanya lebih besar lagi. Makanya hukumannya berbeda. Iya, hukumannya di dunia berbeda. Kalau dia sudah pernah menikah, hukumannya adalah hukuman mati. Na'udzubillah. Iya. Ini yang pertama. Dan itu ada di bulan Ramadan. Sedikit pendorong. Kemudian yang kedua, az-zamanul fadil. Apabila dosa itu dilakukan di waktu yang mulia. Di waktu yang mulia. Imam Qatadah rahimahullahu taala mengatakan, "Inna dhulma fi ashhuril hurum a'zamu khati'atan wa wizran min adh-dhulmi fi ma siwaha." Sesungguhnya kezaliman di bulan-bulan haram lebih besar kesalahan dan dosanya dibanding kezaliman di selain bulan-bulan haram. Iya. Demikian pula dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Al-ma'asi fil ayyamil mu'azzamah wal amkinatil mu'azzamah tughalladz ma'siyatuha wa iqabuha biqadri fadilatiz zaman wal makan." Kemaksiatan yang dilakukan di hari-hari yang dimuliakan dan di tempat-tempat yang diagungkan, tempat-tempat yang diagungkan seperti di masjid, di tanah haram, iya, waktu-waktu yang dimuliakan seperti Ramadan, bulan-bulan haram, dan yang lainnya. Maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kemaksiatan di situ dan hukumannya lebih berat sesuai dengan keutamaan zaman dan waktu tersebut. Zaman dan tempat tersebut. Iya. Demikian pula dikatakan oleh para ulama yang lainnya seperti itu. Kemuliaan waktu menyebabkan dosa yang dilakukan padanya semakin besar. Iya. Maka sungguh sangat mengherankan apabila masih ada yang berani berbuat maksiat di bulan Ramadan. Bagaimana mungkin dia akan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang ketiga, di tempat yang mulia. Iya, seperti kita contohkan tadi, di negeri haram. Haramain, Makkah dan Madinah. Kemudian yang keempat, dilakukan atas dasar sudah mengetahui bahwa itu adalah suatu kesalahan. Iya. Berbeda dengan orang yang belum tahu. Iya. Tetapi kalau sengaja tidak mau tahu, maka kesalahannya dua. Kesalahannya jadi double malah. Kalau sengaja enggak mau tahu. Kemudian yang kelima, al-istighfaf. Meremehkan dosa. Ini juga yang sangat berbahaya. Bisa jadi seseorang itu melakukan dosa kecil, tetapi karena dia remehkan, maka dosa itu menjadi besar. Mengapa? Karena kalau dia meremehkan dosa, sama saja dia meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin, yakhafu an yaqa'a 'alayh." Sesungguhnya seorang mukmin itu memandang dosa-dosanya bagaikan dia duduk di bawah sebuah gunung. Dia khawatir gunung itu akan jatuh menimpanya. "Wa innal fajira yara dhunubahu kadzubabin marra 'ala anfihi faqala bi hakadha qala bi yadihi fawqa anfihi." Orang fajir itu, dia memandang dosa-dosanya hanya bagaikan lalat yang lewat di depan hidungnya. Cukup dia mengibaskan tangannya, lalat itu pun pergi. Iya. Makanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in benar-benar adalah teladan bagi umat ini. Mereka tidak sedikit pun memandang perbuatan dosa itu kecil. Sampai dikatakan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari, "Innakum lata'maluna a'malan hiya adakku fi a'yunikum minasyar in kunna na'udduha ala ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mubiqat." Sesungguhnya kalian, ini beliau katakan kepada para tabi'in, sesungguhnya kalian telah melakukan sejumlah perbuatan, yakni perbuatan dosa, yang kalian anggap dosa itu lebih ringan daripada sehelai rambut. Tetapi kami dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggapnya termasuk perkara yang dapat membinasakan. Subhanallah, inilah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka tidak meremehkan dosa. Mereka anggap dosa sekecil apapun niscaya akan membinasakan seseorang. Iya. Dan ini beliau katakan di masa tabi'in. Bagaimana lagi kalau melihat beliau melihat kita di masa ini? Iya. Maka ini yang kelima, penyebab dosa itu semakin sulit untuk diampuni, bahkan akan semakin membesar, adanya sifat peremehan terhadap dosa tersebut di dalam diri orang yang melakukannya. Kemudian yang keenam adalah al-israr, terus-menerus melakukan dosa tersebut. Walaupun dosa seseorang itu kecil, tetapi kalau dia lakukan terus-menerus, sama saja, itu akan menjadi besar. Bukankah air laut yang begitu banyak melimpah, hakikatnya hanyalah kumpulan dari tetesan-tetesan air. Demikian pula gunung yang tinggi menjulang, hakikatnya hanya kumpulan dari butiran-butiran pasir. Demikian pula dosa seorang hamba, walaupun kecil, sedikit-sedikit dia lakukan, pada akhirnya akan membinasakannya. Makanya di dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub, hati-hatilah kalian dari dosa-dosa kecil. Fa innama mathalu muhaqqaratiz dzunub kaqaumin nazalu fi batni wadin. Karena perumpamaan dosa-dosa kecil itu bagaikan satu kaum yang turun di perut satu lembah. Faja'a dza bi'udin wa ja'a dza bi'udin. Maka setiap orang dari satu kaum tersebut membawa satu ranting kayu bakar kecil. Hatta andaju khubzatahum. Tapi pada akhirnya mereka pun dapat memasak makanan mereka. Artinya dapat membuat api yang besar. Iya. Wa inna muhaqqaratiz dzunub mata yu'khadhu biha sahibuha tuhlikuh. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa kecil itu kapan dia mendominasi dalam diri seorang hamba, dalam diri pelakunya, niscaya akan membinasakannya. Demikianlah. Sehingga dikatakan para ulama, la kabirata ma'al istighfar, wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar apabila seorang selalu meminta maaf, selalu meminta ampun kepada Allah. Dan tidak ada yang dikatakan dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Oleh karenanya, di dalam surat Ali Imran, ayat ke-135, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang sifat kaum mukminin, sifat orang-orang yang bertakwa, para penghuni surga. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Inilah kaum mukminin. Dan orang-orang yang apabila melakukan satu kekejian atau menzalimi diri-diri mereka sendiri, mereka segera mengingat Allah. Lalu mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Allah? Dan mereka tidak terus-menerus mengerjakan perbuatan dosa tersebut dalam keadaan mereka sudah mengetahuinya. Jadi yang namanya kaum mukminin bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Dan kalau seseorang sudah punya pandangan terhadap dirinya tidak ada salah, tak punya dosa, maka itulah tanda kebinasaan dirinya. Tanda kebinasaan. Iya. Seperti kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ahli ibadah masuk neraka, ahli maksiat masuk surga. karena yang ahli ibadah ini muncul dalam dirinya sifat ujub, kagum terhadap dirinya. Sebaliknya, yang tukang maksiat, dia menyesal dan dia memandang dirinya begitu hina. Dia pun bertobat kepada Allah. Maka bukanlah kaum mukminin itu, bukan pula seorang ahlu sunnah salafi yang tidak berbuat dosa sama sekali. Tetapi mereka apabila berbuat dosa, maka mereka segera mengingat Allah. Mereka teringat kepada Allah, seraya memohon ampun atas dosa-dosa yang mereka kerjakan. Dan mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa tersebut. Iya. Mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa tersebut. Iya. Jadi, inilah enam sebab dosa itu menjadi besar. Kemudian ada satu lagi, mungkin yang ketujuh. Di antara sebab dosa itu menjadi besar, ketika seorang di hadapan manusia, dia takut berbuat dosa. Tetapi ketika dia bersendirian, hanya Allah yang melihatnya, dia pun berani berbuat dosa. Mungkin ini bisa masuk pada kategori istighfaf yang kelima. Meremehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disebutkan di dalam hadis Tsauban. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amsali jibal tihama bidha." Sungguh aku mengetahui ada beberapa kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali, bagaikan gunung-gunung Tihamah ukurannya. فَيَجَعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا. Maka Allah menjadikan kebaikan-kebaikan mereka tersebut hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan. Maka Tsauban mengatakan, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum." Ya Rasulullah, sifatkan mereka untuk kami. Terangkan mereka, keadaan mereka untuk kami, supaya kami tidak termasuk mereka. Wa nahnu la na'lam, dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Qala ama innahum ikhwanukum. Maka Nabi SAW bersabda, ketahuilah mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Wa min jildatikum, dan kulit mereka sama dengan kulit kalian. Wa ya'khuduna minal layli kama ta'khudun, dan mereka beramal di waktu malam sebagaimana kalian melakukannya. Walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Tetapi mereka adalah satu kaum apabila mereka bersendirian dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan, mereka pun melanggar perbuatan yang haram tersebut. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Demikian pula yang sudah kita pahami, apabila dosa itu tersebar. Iya. Karena banyak orang mencontohnya, meneladaninya, na'udzubillah. Ini juga penyebab dosa menjadi besar. Iya, semakin banyak orang yang melakukan dosa itu, maka semakin besar pula dosanya. Apalagi jika memang dosa itu awalnya memang sudah dosa besar. Kemudian kita lakukan terang-terangan, sehingga banyak orang meneladani kita, mencontoh kita. Atau bahkan kita mengajak mereka. Atau dengan sebab dosa yang kita kerjakan, menyebabkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, "Man da'a ila dhalalatin kana lahu minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yang kusudzalika min asamihim syai'a. Barang siapa mengajak pada kesesatan, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa seluruh pengikutnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Iya. Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku akan diampuni kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa. Sebagaimana beliau juga mengingatkan, di antara bentuk orang yang terang-terangan berbuat dosa itu, an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan tsumma yusbihu wa qad satarahu Allah fa yaqul ya fulan amiltul bariha kadza wa kadza. Seseorang melakukan dosa di waktu malam sampai dia masuk waktu pagi dan Allah telah menutupi dosanya. Lalu dia berkata kepada orang lain, wahai fulan, tadi malam saya melakukan ini dan itu. Iya. Dia ceritakan, bahkan tidak jarang dia bangga dengan perbuatan dosa yang dia lakukan. Iya. Sehingga tersebar kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Makanya, wanita itu, yang tidak pakai jilbab, yang mempertontonkan auratnya, yang menjual kemolekan tubuhnya dan kecantikan wajahnya, ini bisa jadi termasuk dosa yang akan terus membesar, tidak berhenti pada perbuatan dosanya tersebut, tetapi akan terus membesar. Kenapa? Karena dia menyebarkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Bisa jadi modenya diikuti, atau bisa jadi dia menggoda laki-laki, kemudian menyiksa laki-laki tersebut, kemudian terjadilah berbagai macam perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan laki-laki tersebut dengan sebab melihat si wanita ini. Iya. Ini diantara bahayanya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Ma taraktu fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan satu fitnah, satu godaan yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibanding wanita. Dan beliau juga mengatakan, wanita itu datang dari depan dalam bentuk syaitan, demikian pula dari belakang dalam bentuk syaitan. Iya. Sebagaimana beliau juga mengatakan, al-mar'atu idza kharajat min baitiha istashrafaha syaitan. Seorang wanita itu apabila dia keluar dari rumahnya, maka syaitan akan menghias-hiasinya. Sama saja apakah memang dia maksud menggoda atau tidak, sama saja. Syaitan akan mempergunakannya untuk menjerumuskan kaum lelaki dalam perbuatan dosa. Dan sama saja, kaum lelaki itu terjerumus perbuatan dosa bersama dirinya ataupun dengan orang lain disebabkan dengan godaannya. Iya. Jadi inilah faedah yang sangat penting agar kita meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak malah dosa kita semakin besar untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut, menjauhi sebab-sebab yang dapat mengakibatkan dosa kita menjadi semakin besar. Dan terutama di bulan yang mulia ini, dari beberapa yang kita sebutkan tadi, ada beberapa poin, di antaranya kurangnya pendorong dan kemuliaan bulan yang ada di hari-hari ini, apabila kita melakukan maksiat, akan semakin besar dosa kita, na'udzubillah. Inilah orang yang merugi di bulan Ramadan, yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan untuk meraih ampunan Allah, malah memperbanyak dosa. Dan di dalam sejumlah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita amalan-amalan khusus di bulan Ramadan yang akan membantu kita untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan kita mengamalkan amalan tersebut. Tetapi hendaklah diamalkan dengan sebaik-baiknya. Dan itulah rahasianya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa di antara keutamaan amalan tersebut kita akan meraih ampunan. Itu bermakna kita diingatkan untuk mengamalkannya dengan baik sehingga meraih ampunan. Artinya kalau kita tidak mengerjakannya sebagaimana mestinya, maka amalan tersebut tidak akan menyebabkan kita meraih ampunan. Di antaranya adalah puasa Ramadan dan juga salat tarawih, terutama di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang melakukan salat malam di malam Lailatul Qadar, dalam riwayat yang lain, man qama Ramadana, barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan subhanallah, dua amalan penting. Makanya kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ini adalah dua jihad bagi seorang mukmin yang Allah kumpulkan di bulan Ramadan. Jihad di siang hari dengan berpuasa, dan jihad di malam hari dengan melakukan salat malam. Barang siapa yang melakukannya, dialah yang akan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hendaklah dia lakukan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, yakni mengimani bahwa itu disyariatkan oleh Allah dan dia ikhlas di dalam mengamalkannya. Serta dia amalkan dengan ittiba tentunya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun apabila puasanya tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berpuasa secara hakiki, maka mustahil dengan puasanya dia bisa meraih ampunan Allah. Tetapi yang dia dapatkan justru hanyalah dosa. Iya. Karena itu, puasa hakikatnya bukanlah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa saja, menahan makan dan minum serta berhubungan suami istri. Tapi hakikat puasa yang sesungguhnya adalah agar puasa itu menjadi perisai dari perbuatan-perbuatan yang haram. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wasyamu junnah wa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inimrun shaimun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa itu adalah perisai. Maka apabila hari di mana seorang dari kalian berpuasa, janganlah dia mengucapkan kata-kata kotor atau ucapan yang haram. Janganlah dia berteriak-teriak. Jangan dia mengganggu orang dengan suaranya. Jangan membentak, jangan kasar. Dan apabila ada seseorang mencacinya, menghinanya, mencelanya, dan mengajaknya bertengkar, jangan dia layani. Iya. Tetapi hendaklah dia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Inilah orang berpuasa yang sebenarnya. Iya. Inilah orang yang berpuasa secara hakiki. dia menjauhi ucapan dan perbuatan yang haram. Kalau ada yang mengajaknya bertengkar, dia tidak layani. Tapi apakah ini maksud kalau puasa enggak boleh layani, kalau enggak puasa boleh layani? Bukan. Ini justru latihan. Supaya nanti setelah bulan Ramadan, ketika kita sudah tidak puasa, kita sudah terbiasa menahan diri. Iya. Kita sudah terbiasa menahan diri. Hindari pertikaian, perselisihan, dan pertengkaran. Terlebih dalam masalah duniawi saja. Terlebih dalam masalah yang belum jelas. Terlebih dari berita-berita yang belum tentu benar. Ya. Itu pun yang dicela bukan dirinya. Cuman jagoannya. Jagoannya yang dicela. Maka dia balas mencela. Sehingga terus terjadi pertikaian, perselisihan. Iya. Dan juga Nabi SAW bersabda, "Man lam yada qaulaz-zur wal 'amala bih wal jahla falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang haram dan perbuatan yang haram serta kejahilan, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Percuma saja dia meninggalkan makan dan minumnya. Kejahilan itu maknanya dia beramal tanpa didasari oleh ilmu. Artinya orang yang berpuasa tapi sifatnya masih seperti itu, mana mungkin dia mendapatkan ampunan. Iya. Jadi puasa yang hakiki. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali dua hal saja. Yaitu kelaparan dan kehausan. Itu saja yang dia dapatkan. Walaupun mungkin puasanya tetap sah dari segi hukum. Dia tidak harus mengqadha. Tetapi nilai pahalanya tidak ada sama sekali. Dan tidak menjadi sebab dia meraih ampunan. Malah dosanya semakin besar karena dilakukan di bulan Ramadan. Bahkan dilakukan ketika sedang berpuasa. Apalagi kalau dia batalkan puasa dengan perbuatan dosa. Seperti na'udzubillah berzina misalkan. Iya. Jangankan berzina. Berhubungan dengan istri sendiri saja, dengan pasangan sendiri, itu dosanya sangat besar. Sehingga hukumannya berat. Kafarahnya berat. Membebaskan seorang budak kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, enggak boleh putus. Kalau putus ulang lagi dari pertama. Atau kalau tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Iya. Sehingga disebutkan dalam hadis, sahabat yang melakukan itu dia pun sangat menyesal dan mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu. Ya Rasulullah, binasa aku." Iya. Ini dia berhubungan dengan istrinya sendiri, apalagi na'udzubillah apabila itu hubungan zina. Iya. Mana mungkin meraih ampunan seperti ini? Oleh karena itu puasa yang akan menyebabkan seorang meraih ampunan Allah apabila dia mempuasakan matanya dari penglihatan yang haram. Apabila dia mempuasakan lisannya dari ghibah, namimah, mencerca, mencela, menghina, mengganggu, berkata-kata kasar. Apabila dia mempuasakan telinganya dari mendengarkan ucapan-ucapan yang haram, mendengarkan ghibah. Bukan malah dia nikmati kalau ada yang mengghibah. Iya. Bukan malah dia senang kalau ada yang namimah. Iya. Ini harus dibudayakan. Kalau ada orang yang ngajak kita ngerumpi, membicarakan orang, langsung ditegur, diingatkan dosa itu. Iya. Walaupun kadang-kadang atau bahkan sering dia seperti mau membela kita, padahal dia melakukan dosa dan kita menolongnya, mau mendengar ucapannya. Iya. Mempuasakan tangan dan kaki kita dari perbuatan yang haram. Inilah hakikat puasa yang dengannya seseorang akan meraih ampunan. Yang dengannya puasa itu akan menjadi perisai dari azab Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyamu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar. Dan puasa itu adalah perisai yang dengannya seorang hamba membentengi dirinya dari api neraka. Iya. Demikian pula sholat malam, yang seperti apa yang akan menyebabkan seseorang mendapatkan ampunan, yaitu sholat yang didasari dengan keikhlasan dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau sholatnya tidak ikhlas, sholatnya tidak berdasarkan petunjuk, bahkan sholatnya tidak tumakninah, maka sholat seperti ini akan semakin jauh dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini di antara hadis, yaitu penjelasan bahwasannya puasa dan sholat malam adalah sebab seorang meraih ampunan, akan tetapi dia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Demikian pula dijelaskan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Ahmad dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahur akluhu barakah. Fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma. Fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sahur itu adalah makanan yang diberkahi. Siapa yang makan sahur, maka dia akan mendapatkan berkah. Maka janganlah kalian meninggalkannya, meskipun hanya meminum seteguk air. Karena sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang makan sahur. Subhanallah. Ini keutamaan orang yang makan sahur. Belum pula dia puasa, baru makan sahur dia sudah meraih keutamaan ini. Iya. Nah, salawat Allah kepada hambanya itu mencakup makna rahmat dan ampunan Allah. Adapun salawat malaikat adalah doa kebaikan dan doa agar dia diampuni. Bersamaan dengan itu, waktu sahur itu sendiri adalah waktu yang terbaik untuk memohon ampun. Sebagaimana di dalam hadis qudsi atau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Di antara yang Allah firmankan di waktu itu, "Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu." Siapakah yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Jadi jangan sia-siakan. Sambil makan sahur, beristighfar. Atau sebelum dan sesudahnya memperbanyak istighfar. Iya. Nah, subhanallah. Waktu dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di bulan Ramadan. Iya. Juga disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jitunibatil kaba'ir." Salat yang lima waktu dan salat Jumat sampai Jumat berikutnya dan bulan Ramadan sampai Ramadan berikutnya adalah penghapus-penghapus dosa yang terjadi di antara waktu-waktu itu selama dosa-dosa besar dijauhi. Iya. Selama dosa-dosa besar dijauhi. Maka hadis yang mulia ini mengabarkan kepada kita di antara sebab meraih ampunan Allah, dan ini berlaku bukan saja di bulan Ramadan, tetapi sepanjang waktu, yaitu sholat lima waktu. sholat 5 waktu. Demikian pula sholat Jumat sampai Jumat berikutnya. Dan Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Iya. Ini sebab seorang hamba meraih ampunan. Inilah beberapa dalil secara khusus yang menjelaskan kepada kita tentang ampunan Allah disebabkan amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Adapun dalil-dalil yang umum sifatnya itu lebih banyak lagi. Artinya amalan-amalan yang berlaku umum di bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan itu lebih banyak lagi. Namun intinya setiap amal saleh yang kita kerjakan itu akan menjadi sebab untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala apabila dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Iya. Apabila dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Yaitu ikhlas dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua amalan termasuk di bulan Ramadan ini seperti misalkan berbuka puasa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berbuka puasa? La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr wa akharus sahura. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan waktu sahur. Ini dua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata beliau, kebaikan itu akan terus ada di tengah mereka selama mereka melakukan dua sunnah ini. Menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Iya. Ini juga sebab mendapatkan ampunan. Karena kebaikan yang beliau maksudkan di situ, sebagaimana dijelaskan para ulama, maksud sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, manusia senantiasa berada dalam kebaikan, maknanya adalah kebaikan ittiba. Kebaikan meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di samping keberkahan-keberkahan yang lain. Namun ini yang paling tinggi. Setelah ibadahnya kepada Allah, kemudian ittiba'nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga merupakan sebab meraih ampunan karena di dalam surat Ali Imran ayat ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi, semua sunnah sekecil apapun yang kita kerjakan yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan ini, insyaallah taala itu juga akan menjadi sebab kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini berlaku bahkan di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Jadi kesimpulannya semua amal saleh yang kita kerjakan akan menjadi sebab kita mendapatkan ampunan. Iya. Mungkin saya sebutkan beberapa dalil amal saleh secara umum yang akan menyebabkan ampunan Allah. Tapi intinya semua amal saleh. Namun ada beberapa dalil yang disebutkan. Amal saleh terbesar, apa amal saleh terbesar? Kebaikan tertinggi, penyebab terbesar diampunkannya dosa seseorang. Apa itu? At-tauhid. Menjauhi perbuatan syirik. Sebagaimana di dalam hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepada aku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dengan tanpa menyekutukan aku sedikit pun, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Jadi subhanallah, tauhid adalah sebab terbesar seseorang meraih ampunan. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadisul bitaqah, hadis tentang kartu yang hanya bertuliskan la ilaha illallah, kemudian ditimbang dengan 99 catatan dosa, setiap satu catatan sejauh mata memandang. Ternyata satu kartu ini lebih berat dibanding dosa yang sangat banyak tersebut. Iya. Demikian pula ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Dan juga istighfar dalam surat Al-Baqarah ayat ke-199. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim." Dan memohon ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi istighfar termasuk sebab meraih ampunan. Demikian pula senantiasa bertakwa kepada Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan furqan kepada kalian, pembeda antara hak dan batil, dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian serta mengampuni kalian, dan Allah pemilik keutamaan yang besar. Demikian pula berdoa disertai dengan harapan yang kuat agar dikabulkan. Karena di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka 'ala ma kana minka wa la ubali." Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau tidaklah berdoa kepadaku dan mengharap kepadaku kecuali aku akan ampuni kamu atas semua dosamu dan aku tidak peduli. Iya. Termasuk juga doa seorang anak yang soleh kepada orang tuanya. Ini sebab dia meraih ampunan. Iya. Demikian pula bersedekah, berinfak di jalan Allah, di waktu sempit maupun lapang. Bukan hanya di waktu lapang saja, di waktu sempit pun tetap berusaha bersedekah. Ini akan menjadi sebab seorang meraih ampunan. Apalagi kalau pintu-pintu sedekah itu begitu banyak. Ya. Banyak yang minta dari sana sini. Ya. Apalagi kalau ada momen-momen tertentu. Yang minta banyak. Ini pintu-pintu kebaikan. Gak usah dikeluhkan. Ya. Kalau lagi gak ada, ya sudah bilang aja gak ada. Kalau ada, syukuri. Pintu kebaikan terbuka di hadapan kita. Iya. Dalam surat Ali Imran, ayat ke-133 sampai 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Dan bersegeralah kepada ampunan dari Rabb kalian. "Wa jannatin arduha as-samawati wal ard." Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. "U'iddat lil muttaqin." Yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. "Alladzina yunfikuna fis sarai wad-dara." Yaitu orang-orang yang berinfak di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun susah. "Wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Dan mereka menahan marah dan memaafkan manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi menahan marah itu juga masya Allah sebab untuk meraih ampunan serta memberikan pemaafan, terutama saat kita mampu untuk membalas. Kita berikan pemaafan, maka ini adalah sebab kita mendapatkan ampunan. Sebaliknya kalau kita membalas, bisa jadi itu adalah sebab kita mendapatkan azab. Iya. Demikian pula bersabar untuk terus beramal saleh. Dalam surat Hud ayat ke-11, "Illal ladzina sabaru wa amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang sabar dan beramal saleh, mereka itulah yang akan mendapatkan maghfirah, ampunan dan pahala yang besar. Demikian pula berwudu yang benar, terlebih lagi diikuti dengan sholat dua rakaat, sholat sunnah wudu, sholat yang menyebabkan Bilal cepat masuk surga. Nabi SAW bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma salla rak'ataini la yuhadithu fihima nafsah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berwudu seperti wudukku ini, kemudian dia sholat dua rakaat dengan sholat yang khusyuk, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Iya. Yang disebutkan di situ tiga amalan. Pertama, berwudu seperti wudunya Nabi SAW. Kemudian sholat sunnah wudu dua rakaat. Kemudian sholatnya khusyuk. Maka ini akan menjadi sebab dia meraih ampunan. Dan inilah pentingnya menuntut ilmu. Ini masuk dalam kategori ittiba. Ittiba kepada Nabi SAW sebab mendapatkan ampunan. Iya. Demikian. Ini contoh-contoh amalan-amalan yang disebutkan dalilnya secara khusus. Apabila kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, insyaAllah ta'ala akan menyebabkan kita meraih ampunan Allah. Iya. Hanya saja ada satu masalah lagi. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang tadi sudah kita sebutkan, bahwa sholat yang lima waktu, kemudian sholat Jumat sampai Jumat berikutnya, dan Ramadan sampai Ramadan berikutnya, semua itu adalah penghapus-penghapus dosa yang terjadi di antara waktu-waktu itu. Dan di akhir hadis disebutkan, idza jutunibatil kabair, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Maka dijelaskan para ulama, dosa yang diampuni sekedar dengan amalan saleh itu memiliki syarat, yaitu apabila dosa-dosa besar dijauhi. Iya. Ini syarat yang harus diperhatikan. Kalau begitu, maknanya adalah yang diampuni hanyalah dosa-dosa kecil. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Walaupun sebagian ulama yang lain juga menegaskan semua dosa diampuni. Namun, yang nampak dari hadis ini, kalau begitu maknanya yang diampuni hanyalah dosa-dosa kecil. Bagaimana dengan dosa-dosa besar? Jawabannya adalah dengan taubat. Dan taubat juga termasuk amal saleh yang teragung. Dan bulan Ramadan, tidak kita ragukan lagi, adalah momen yang paling indah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kita tidak pernah tahu, barangkali inilah Ramadan kita yang terakhir. Iya. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, al-israr, terus-menerus berbuat dosa, ini adalah sebab yang mengakibatkan dosa kita menjadi besar walaupun kecil. Maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ampunan. Jadi manfaatkanlah bulan yang penuh berkah ini, di samping dengan beramal saleh untuk meraih ampunan Allah, dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya didasarkan kepada tauhid, keikhlasan dan ittiba, juga disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat yang benar sebagaimana dijelaskan para ulama memiliki syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, segera berhenti dari perbuatan tersebut. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Yang kelima, dilakukan segera pada waktunya sebelum waktu habis. yaitu sebelum datang kematian atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Kemudian yang keenam, apabila dosa itu berhubungan dengan hak orang lain, harus meminta pemaafan atau penghalalan dari orang lain tersebut. Apabila seorang hamba memenuhi syarat-syarat taubat ini, maka insyaallah ta'ala dosanya akan diampuni. Iya. Dan kita akan melihat insyaallah ta'ala tanda amalan kita diterima. Dan tanda kita sudah meraih ampunan. Ini cuma tanda ya, bukan pemastian. Beda ya. Artinya tanda yang dengannya kita semakin kuat dalam berprasangka baik kepada Allah. Semoga amal ibadah saya sudah diterima dan semoga saya sudah diampuni. Iya. Dan tidak ada satupun yang mampu untuk memastikan saya sudah pasti bersih dari dosa setelah berpuasa 30 hari. Kalau begitu sekarang gak apa-apa berbuat dosa lagi. Na'udzubillah. Tidak ada yang tahu. Diterima tidaknya amal ibadah kita, kita tidak pernah tahu. Tetapi tetap berprasangka baik. Iya. Dan ini juga termasuk kesalahan. Idul Fitri diartikan kembali suci. Seakan-akan semua orang sudah jadi suci semua. Sehingga boleh berbuat dosa. Padahal Al-Fitri itu maknanya apa? Berbuka. Maksudnya sudah enggak berpuasa lagi. Bukan kembali suci. Iya. Tetapi ada tanda-tandanya. Walaupun kita tidak pernah tahu apakah kita sudah benar-benar diampuni, apakah amal ibadah kita sudah diterima, kita hanya bisa berharap-harap cemas. Itu yang kita kerjakan sepanjang hidup kita. Berharap-harap cemas. Bukannya santai saja, sudah diterima kok ibadah saya. Ya. Santai saja, nanti bisa tobat lagi. Na'udzubillah. Ya. Harus dalam keadaan berharap-harap cemas. Tentunya disertai dengan prasangka baik. Semoga amal ibadah kita diterima dan kita meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ada tandanya yang dijelaskan para ulama. Apa tandanya? Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, tanda amalan seseorang itu diterima adalah dia melakukan kebaikan yang lain setelahnya. Sebaliknya, tanda amalannya itu tertolak adalah dia melakukan dosa setelahnya. Makanya Ramadan ini seperti sekolah bagi kita, tempat melatih diri, mendidik diri, menempa jiwa, agar setelah bulan Ramadan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Iya, bukan sekarang kita lihat hasil puasa yang kita kerjakan, nanti setelah bulan Ramadan. Kalau kita kembali berbuat maksiat, na'udzubillah, setelah kita beramal saleh dan setelah kita taubat, maka itu tanda amalan kita tidak diterima. Kalau amalannya sudah tidak diterima, mana mungkin meraih ampunan? Iya. Mustahil. Amalannya saja sudah tidak diterima. Apatah lagi mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka akan terbukti kelak, akan terlihat kelak insyaallah ta'ala tanda amalan kita diterima atau tidak setelah bulan Ramadan. Iya. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita untuk memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan yang penuh berkah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dapat meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga semoga kita senantiasa dikaruniakan sifat untuk selalu bertaubat kepadanya, karena tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Tetapi sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam selalu berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang senantiasa bertaubat. Jadi kapan saja kita terjerumus dalam dosa, segeralah kita bertobat kepada Allah dan jangan pernah berputus asa dan jangan terus-menerus mau terjerumus di dalamnya. Terlebih lagi, kalau ada saudara kita yang mengingatkan kita, maka sepatutnya kita syukuri, kita berikan penghargaan kepadanya, bukannya kita malah marah kepadanya atau tersinggung. Justru kita senang. Itulah hakikat cinta yang sesungguhnya. Walaupun kadang mungkin dia menggunakan kata-kata yang agak menyinggung, agak keras, biarlah itu urusan dia dengan Allah. Tetapi kita hendaklah tetap mengambil nasihat betapapun pahit kita dengarkan. Iya. Jadi jangan alasan orang yang menasehati kita dengan cara yang kurang baik, kemudian kita terus berbuat maksiat. Itu bukan alasan. Itu bukan alasan yang dapat diterima. Adapun kesalahan dia, ya pertanggungjawabannya dia di hadapan Allah. Sedangkan kita wajib untuk meninggalkan kemaksiatan yang dia ingatkan tersebut. Iya. Dan siapa yang senantiasa bertobat, maka dia akan meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman-Nya, Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat dan senantiasa menyucikan diri. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, Ustaz mau tanya, bagaimana hukumnya bila salat tarawih dilakukan ba'da isya 6 rakaat lalu tidur karena pengaruh obat sakit yang harus diminum, kemudian pada waktu sahur dilanjutkan 5 rakaat, apakah hal tersebut dibolehkan karena sepengetahuan kami Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakannya? Jawabannya boleh, tidak ada masalah. Iya. Tidak ada masalah, dalil-dalil yang ada menunjukkan bolehnya hal tersebut. Namanya juga sholat malam. Sholat malam itu yang dikerjakan di waktu malam. Dan waktu malam itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Walaupun waktu malam yang dimaksudkan di sini adalah setelah sholat isya. Iya. Jadi tidak ada masalah selama belum terbit fajar. Selama belum terbit fajar tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Dan memang tidak dianjurkan untuk sholat sedangkan kita dalam keadaan mengantuk. Nanti kita salah baca atau kita lupa dan sebagainya. Tidak masalah insyaallah ta'ala. Iya. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi pilpres besok hari? Kalau kita menginginkan pemimpin yang baik, yang pertama kita harus baik dulu. Ya. Jangan mengharapkan pemimpin yang baik kalau kita belum baik. Karena pemimpin itu adalah cerminan rakyatnya. Allah tidak akan memberikan pemimpin yang baik kepada kita kalau kita belum baik. Kalau kita banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, maka Allah akan timpakan azab kepada kita. Di antara bentuk azab adalah pemimpin yang zalim. Sebagaimana dikatakan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kata beliau, pemimpin yang zalim itu adalah azab bagi kalian. Maka bagaimana cara menghadapinya? Taubat. Beramal saleh. Demikian pula banyak berdoa. Semoga kita dikaruniakan pemimpin yang baik. Terlebih di bulan Ramadan ini. Dan juga di waktu-waktu akhir malam, di waktu sahur. Itu waktu yang terbaik dalam berdoa. Jangan remehkan doa. Iya. Banyak beramal saleh, taubat kepada Allah, dan banyak berdoa. Dan mudah-mudahan, karena ini bulan Ramadan, kaum muslimin banyak yang menjadi baik. Iya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita anugerah pemimpin yang baik. Itu saja yang bisa saya nasihati. Perbaiki diri kita, menuntut ilmu, mengamalkannya dan mengajarkannya, banyak berdoa, tawakal kepada Allah, bertakwa kepadanya. Iya. Inilah sebab meraih kebaikan di negeri kita, agar kita mendapatkan pemimpin yang baik. Taib. Wallahu a'lam. Menegur suami atau istri yang melakukan pelanggaran atau hal-hal yang tidak berguna yang dilakukan terus-menerus dalam bulan Ramadan sambil kesal, marah, bagaimana hukumnya? Ya, hendaklah tidak dilakukan. Hendaklah tidak dilakukan, karena cara seperti itu malah bukan mendatangkan perbaikan. Justru akan menjadikan orang yang ditegur itu semakin menjadi-jadi dalam perbuatan tersebut. Ya. Ini dari sisi kita yang memberikan nasihat. Adapun ketika kita dinasihati, kita jangan terlalu peduli cara orang menasihati kita. Karena kalau dia caranya salah, dosa dia yang tanggung, bukan kita. Tapi ketika kita menasihati orang lain, maka kita harus menggunakan cara yang sebaik-baiknya. Walaupun mungkin kadang perlu misalkan suami marah kepada istrinya, ya. Kadang perlu menunjukkan kekesalan sesuai dengan kadarnya. Iya. Tetapi itu bukan hukum asalnya. Hukum asalnya dinasihati dengan lemah lembut. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka dengan rahmat dari Allah engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Andaikan engkau berlaku kasar lagi keras hati, niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu. Iya. Jadi dilihat bagaimana maslahatnya sesuai kebutuhan, tapi hukum asalnya harus dengan kelembutan. Apakah seorang harus ingat seluruh pahala yang dilakukan atas suatu amalan yang dilakukannya, ataukah dia sudah otomatis mendapatkannya tanpa tahu dengan detail pahala apa yang didapatnya dari amalan tersebut? Misal dalam sahur ada keberkahan. Dia tidak tahu adanya keberkahan, tapi dia tahu ada pahala dalam makan sahur tersebut. Ya, tidak harus dia mengingat-ingat kebaikannya. Yang dia harus ingat adalah dosanya. Iya. Kalau dosa harus kita ingat terus. Kalau kebaikan kita lupakan. Iya. Jangan memunculkan rasa ujub atau bahkan sombong, merasa lebih baik daripada yang lain. Dosa yang harus selalu kita ingat. Iya. Tetapi kalau maksudnya tahu dalilnya, itu bagus. Iya. Untuk memberikan motivasi kepadanya. Dan itu bagian dari keikhlasan. Orang yang beramal, dia tahu pahalanya besar, dia lebih semangat, itu tidak mengurangi keikhlasannya sedikit pun. Iya. Tapi kalau dia harus dia ingat-ingat terus, masya Allah saya sebulan ini sahur sebulan penuh, masya Allah kalau begitu sudah banyak sekali pahala saya, itu enggak seperti itu. Tetapi yang kita ingat adalah dosa-dosa kita untuk kita bertobat darinya, agar tidak terulang lagi. Apa yang harus dilakukan seseorang yang baru belajar Islam, yang terbangun saat azan subuh sehingga terlupa sahur, sehingga dia tidak berpuasa karena merasa tidak mampu berpuasa, apa ada kafarahnya? Pertama, hendaklah dia berpuasa. Wajib atasnya untuk terus berpuasa. Adapun soal tidak mampu itu kan nanti. Iya, masa belum puasa sudah enggak mampu? Kalau soal enggak mampu itu nanti, misalkan kalau masuk siang hari, kemudian dia lihat keadaan dirinya, kalau saya puasa ini mungkin saya mati. Ya, maka boleh berbuka, tidak ada masalah. Iya. Tapi kalau dia sampai siang, sampai sore, sampai berbuka, biasa-biasa aja, ya, enggak terlalu, paling juga sedikit, ya, maka haram baginya untuk apa namanya berbuka. Jadi tetap dia wajib untuk berpuasa walau tidak makan sahur. Makan sahur itu bukan syarat sahnya puasa. Itu adalah bagian dari sunnah. Kalau tidak dikerjakan maka dia tidak berdosa pun. Iya. Andaikan dia bangun dan dia tidak sahur sekalipun, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa karena itu sunnah bukan kewajiban. Jadi tetap dia wajib puasa. Nah, dalam keadaan seperti ini, tidak ada kafara baginya, cukup baginya untuk mengqada dan istighfar memohon ampun kepada Allah atas kesalahannya tersebut. Apabila seorang sedang haid, tak berpuasa perlu membayar fidyah pada hari-hari tersebut dan mengqada puasa setelahnya. Cukup qada. Wanita haid dan nifas, tidak berpuasa, cukup nanti mengqada setelah bulan Ramadan. Salat setelah berwudu, jadi kalau kita mau sholat duhur misalnya, sholat wudu, sholat sunnah sebelum zuhur, dua rakaat lagi, lalu sholat duhur tambah dua setelah duhur. Tidak masalah insyaallah ta'ala seperti itu, tetapi boleh juga dengan cara digabungkan niat. Iya. Sholat sunnah wudu ini, demikian pula sholat tahiyatul masjid, ini adalah dua sholat yang boleh digabungkan dengan sholat qabliyah zuhur misalkan. Ya, jadi bisa saja kita gabungkan niat tiga sholat sekaligus. Sholat qabliyah zuhur, sholat sunnah tahiyatul masjid, dan sholat wudu. Ya. Karena dua sholat ini bukan sholat, dikatakan istilahnya para ulama, laisat maksudah bidzatiha, bukan sholat yang dimaksudkan pada zatnya. Ini termasuk kategori sholat termasuk kategori sholat yang boleh digabungkan niatnya. Dan juga ada yang tidak boleh digabungkan, seperti sholat qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, gak mungkin. Iya. Jadi tidak masalah insyaallah ta'ala. Afwan, apakah tarawih memakai doa istiftah di awal? Iya. Setiap dua rakaat salam, lanjut lagi baca istiftah lagi. Sebagaimana di akhir, tahiyat akhirnya, setiap dua rakaat dia juga membaca tasyahud akhir dan juga membaca perlindungan dari empat perkara. Hanya saja, kalau imam sudah masuk Al-Fatihah, maka makmum jangan membaca istiftah lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu." Apabila Qur'an dibacakan, maka dengar dan diamlah. Tetapi makmum tetap membaca Al-Fatihah, itu saja. Imam baca alhamdulillahi rabbil alamin, kita ikuti juga baca alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kalau imam diam, kita baca istiftah. Ya, atau sholat sendiri baca, setiap dua rakaat baca. Karena hakikatnya dua salam itu adalah pemisah dengan sholat yang sebelumnya, sehingga kita bagaikan sholat dari awal. Iya. Untuk besok, apakah golput dihalalkan bila tidak yakin dengan kedua kandidat? Wallahu alam, saya hanya bisa menasihatkan seperti tadi, banyak beramal saleh dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dianugerahkan pemimpin yang baik, dan siapa saja yang terpilih semoga Allah memperbaiki dirinya dan memberikan kemaslahatan terhadap kaum muslimin dengan dirinya. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini mesti diajukan kepada para ulama besar. Iya. Tidaklah patut para penuntut ilmu dalam keadaan masih ada para ulama kemudian berfatwa di dalam masalah-masalah besar seperti ini. Iya. Karena para ulama kita masih ada banyak dan gampang dihubungi. Kecuali mungkin dalam kondisi terpaksa tidak ada para ulama kita, itu lain. Tetapi walhamdulillah ulama kita banyak. Silakan saja yang butuh jawaban untuk menghubungi para ulama.